Padahal sifat ulu ini merupakan salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha 'aliyyun kabir. Allah itu maha tinggi, maha besar. Tingginya Allah Subhanahu wa taala mencakup uluw zat, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Uluwul qadar wa uluwul qahar, tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kekuatan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ahli bid'ah yang menyimpang dalam masalah bab sifat, mereka menolak sifat ulu zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini prasangkaan saja, ini kemungkinan saja. Padahal jelas dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis menyebutkan bahwasannya ulu termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama-nama Allah, Aliyun, maha tinggi. Di antara ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tinggi dari sisi zatnya. Nah. Dan juga istiwanya Allah Subhanahu wa taala meninggi naik di atas arsy-Nya. Telah kita sebutkan bahwasanya arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Kita ketahui bahwasanya langit dan bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Tapi ada lagi makhluk Allah yang lebih besar dari langit dan bumi, yaitu kursinya Allah. Sehingga kita kenal ada ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi, meluasi langit dan bumi. Di mana kursi ini maudi'u qadamai rabb, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini kursinya yang luasnya tadi meliputi langit dan bumi. Dan ada makhluk yang lebih besar lagi dari kursinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu arsy Allah. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bandingan antara arsy dengan kursi, yang mana kursi ini luasnya meliputi langit dan bumi belum seberapa dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang melemparkan cincin di padang pasir yang luas, maka cincin itu diibaratkan seperti kursinya. Sementara padang pasir yang luas itu diumpamakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Dan Allah gambarkan dalam ayat-Nya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala naik di atas arsy-Nya. Tidak usah kita bayangkan bagaimana naiknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita serupakan naiknya Allah dengan naiknya makhluk-makhluknya. Yang jelas kita tetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa mempertanyakan hakikat bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengimaninya saja. Bahkan dari yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi, zatnya pun maha tinggi, peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi SAW Mi'raj, naik ke Sidrotil Muntaha sampai langit yang ketujuh. Yeah. Untuk apa? Untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Ya, maha tinggi. Ya. Sementara sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang memperingati Isra Mi'raj, ya, tapi meyakini Allah berada di mana-mana. Meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Ya. Dan tidak meyakini Allah itu berada di atas arsnya. Allah itu berada di atas langit. Padahal mereka senantiasa memperingati Isra Mi'raj setiap tahunnya. Ya. Padahal di antara pelajaran, ya, dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi SAW adalah keyakinan dan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menetapkan Allah itu berada di atas langit. Nah, bukan berada di mana-mana seperti hanya keyakinan Al-Hululiyah, atau bukan menyatu dengan makhluknya seperti keyakinan Al-Ittihadiyah. Tapi dalil-dalil sangat jelas sekali. Allah itu berada di atas arsnya. Yeah. Dalil yang sangat jelas ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang budak jariah, Aina Allah? Di mana Allah? Budak ini mengatakan, Allah bisama, Allah berada di atas langit. Yeah. Rasul mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini, sesungguhnya ini adalah budak yang beriman. Ketika meyakini Allah berada di atas langit. Yeah. Sehingga salah sekali lagi, keyakinan yang menyatakan Allah berada di mana-mana. Allah menyatu dengan makhluknya. Ini keyakinan yang salah. Ya. Dan ternyata, ya, syaitan membisikkan kepada manusia, ya, keyakinan-keyakinan yang jelas tadi tentang ketinggian Allah, tentang naiknya Allah di atas arsy-Nya, terpisahnya Allah dari makhluk-makhluknya. Mereka membisikkan, ini hanya prasangka dan kemungkinan saja. Ya. Padahal ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi bukan sekedar prasangka atau kemungkinan. Tapi itu suatu perkara yang pasti, keyakinan yang harus dijadikan sebagai akidah kita. Ya. Wa yusammuna nuzulahu ila sama'i dunya wa qawlahu man yas'aluni fa'utiyah taharrukan wa intiqalan. Dan mereka menamai sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika itu, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Mereka namakan sifat nuzul dengan taharukan, pergerakan dan perpindahan. Ya. Padahal sifat istiwa tadi, naik, meninggi, ini sifat yang jelas. Ya. Begitupun sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia. Ya. Sifat nuzul ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Allah turun ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Hadisnya sangat jelas sekali. Nah, kemudian Allah mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Ini keutamaan tatkala kita bangun di sepertiga malam terakhir. Kemudian kita sholat, berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang mustajab. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam hadis qudsi tadi, barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku berikan. Dan sifat turun ini sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah kita sepertikan, misalkan layaknya seseorang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Dengan hati-hati misalkan, khawatir jatuh. Jangan diserupakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak usah kita mempertanyakan bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita yakini, di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nuzul, Allah turun ke langit dunia. Di antaranya ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian juga ketika hari Arafah. Dan jauh usah kita membeban-bebankan diri dengan mengatakan, kan tiap negeri itu beda malamnya, beda sepertiga malamnya. Lantas bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah bulak-balik ke langit, turun lagi, ke langit, turun lagi? Gak usah kita mempertanyakan demikian. Dan gak usah kita menyulitkan diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cukup kita mengimani Allah turun ke dunia ketika seperti, maksudnya turun ke langit dunia. Ila sama'i dunia. Turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Cukup kita imani, cukup kita yakini. Gak usah mempertanyakan bagaimananya. Syaitan membisikkan kepada manusia untuk menolak sifat nuzul. Mereka menamai hal itu hanya ibarat saja tentang pergerakan dan perpindahan. Wa yusammuna ma wasafa bi nafsahu min al-yad wal wajhi a'dha'a wa jawariha. Dan mereka menamai apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, dari sifat tangan, wajah. Mereka menolak sifat tangan dan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menamakan itu anggota badan. Wa yusammuna ma yakumu bihi min af'alihi hawadis. Dan mereka menamakan sifat-sifat yang Allah lakukan sesuai dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, hawadis, perbuatan-perbuatan yang baru. Wa ma yakumu min sifati a'radan. Dan apa yang Allah lakukan dari sifat-sifatnya itu hanya jasad dan badan saja. Ini istilah-istilah dari ahlul bid'ah. Istilah-istilah tadi, hawadis, a'radan. Yang intinya mereka ingin menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sifat-sifat yang tetap senantiasa ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tetap-tetap, atau sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya mereka ingin menolak sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ada sifat dzatiyah, senantiasa ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga sifat fi'liyah, sifat yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saja Allah menghendaki, Allah melakukannya. Adapun mereka ahlul bid'ah ingin menolak sifat-sifat tersebut, sehingga mereka menamakan dengan nama-nama dan istilah-istilah tadi. Istilah hawadis dan juga a'radan. Ini berawal demikian. Summa yatawassaluna ila nab'i ma wasababi nafsau bihadil umur. Kemudian berlanjut untuk menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dengan perkara-perkara ini. Mereka namai sifat nuzul sebagai perpindahan, pergerakan. Mereka namai sifat tangan dan wajah sebagai anggota-anggota badan. Mereka namai sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebut dengan hawadis, perbuatan yang baru. Atau mereka namai sifat-sifat dzatiyah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan badan. Tujuannya apa? Untuk menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah itu melakukan pergerakan dan perpindahan. Ini enggak pantas. Allah Subhanahu wa taala memiliki badan, memiliki jasad, nanti sama dengan manusia. Nanti pergerakannya sama dengan manusia. Kemudian mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal menetapkan sifat-sifat bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakini turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, tapi tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk, wajahnya Allah beda dengan wajahnya makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Jadi menetapkan sifat itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi ternyata sekelompok ahlul bid'ah dari mu'atilah atau mumassilah yang menolak-nolak sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, menganggap bahwasanya dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu, supaya kita selamat menurut mereka, dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak usah menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini menurut pendapat Mu'attilah yang menolak sifat Allah, kelompok yang batil, kelompok yang sesat. Dengan alasan mensucikan Allah, dengan alasan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi berujung dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, kalau kita menetapkan sifat berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, padahal tidak seperti itu konsekuensinya. Ahlus sunnah menetapkan sifat tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah memiliki tangan, makhluk pun punya tangan. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Menetapkan sifat bukan berarti menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi yang harus dipahami. Dan subhat-subhat ahlul bid'ah tadi, ujung-ujungnya mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tadi. Kalau kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal tidak demikian. Kita menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Nah, sehingga kewajiban kita beriman dikarenakan Allah menyebutkan, ya, itu sebagai sifatnya, kita mengimani itu adalah sifat Allah. Dan juga dikatakan Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun mengimani itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa yuhimun al agmar wa du'afa al basair. Ana isbat al sifatil lati nataqo biha kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nastalzimu hadil umur. Ya. Mereka, para syaitan ini mengesankan kepada orang-orang bodoh dan orang-orang yang lemah pandangannya bahwasannya menetapkan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasul SAW ini mengharuskan perkara-perkara tadi. Ya. Menurut mereka, nah, mengesankan kepada orang bodoh dan juga orang yang lemah pandangan mereka. Ya. Menetapkan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Menurut mereka, kalau kita tetapkan sifat wajah bagi Allah, sementara makhluk pun punya sifat wajah, berarti kita telah menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ini menurut mereka. Ya. Kalau kita tetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara makhluk pun punya tangan, berarti kita telah menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Ini enggak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut mereka. Sehingga bagaimana? Ya berarti Allah itu enggak punya tangan, Allah enggak punya wajah. Supaya kita tidak terjatuh kepada sikap menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menurut mereka. Ya. Padahal pemahaman ini pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Sekali lagi, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yeah. Kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan, Allah memiliki wajah, disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi kita meyakini bahwasanya tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk, wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluk. Ya. Yeah. Dan tatkala kita menetapkan nama dan sifat, tidak melazimkan kita telah menyerupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ya. Wa yukhrijuna hadha at-ta'dil fi qalabit tanzih wa ta'dim. Mereka mengeluarkan ta'dil, penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mensucikan dan mengagungkan Allah. Ya. Di orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, mengesankan, ya, menolak-nolak sifat Allah itu sebagai bentuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Dengan alasan tadi, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya, untuk mengagungkan Allah dari penyerupaan dengan makhluknya, maka kita tolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip Mu'tazilah yang batil. Ya, dikarenakan bodohnya mereka, tidak pahamnya mereka terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dalam ayat yang merupakan landasan utama dalam masalah ini, surah As-Sur ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Ya, yeah. Ini menafikan permisalan. Ya, yeah. Wa huwa sami'ul basir, dan dialah Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini penetapan. Ya, yeah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga dalam ayat ini bantahan kepada mumasilah wal mu'atilah. Bantahan kepada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan bantahan kepada orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan sesuatu apapun yang serupa dengannya, tapi di sisi lain Allah menetapkan bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, dan juga Maha mendengar. Sehingga tatkala kita menetapkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi sekali lagi, nah, al-bid'ah, ya, mereka, nah, membuat syubhat dengan syubhat tadi. Ya, syubhat kalau kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga supaya kita tidak terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya, dalam rangka mensucikan Allah dan mengagungkan Allah, maka kita tolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini subhatnya ahlul bid'ah. Subhatnya mu'attilah, orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapan yang batil, maka kita bantah tadi. Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak melazimkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentunya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, wa aktsarun nas du'afaul ukul yaqbaluna syai' bi lafdin wa yaruddunahu bi 'ainihi bi lafdin akhar. Kebanyakan manusia, orang-orang yang lemah akalnya, menerima sesuatu dengan suatu lafaz dan menolaknya dengan lafaz yang lain. Menerima sesuatu dengan suatu lafaz dan menolaknya dengan lafaz yang lain. Nah, seperti tadi misalkan, ya, menerima ta'til, menerima menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lafaz, ya, bahwasanya ini sebagai bentuk pengagungan dan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia menolak dengan lafaz yang lain, ya, menolak dengan lafaz yang lain. Ya, bahwasanya tadi penetapan nama dan sifat ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, padahal tidak demikian keadaannya. Ini kebanyakan orang-orang yang lemah akalnya, menerima sesuatu dengan lafaz tertentu dan menolaknya dengan lafaz yang lain. Qala ta'ala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Dari kalangan syaitan, dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya zuhrufal qawl, ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Fasammahu zuhrufan, Allah menamainya sebagai zuhrufan. Ucapan yang indah. Nah, wahwa batil, padahal itu kebatilan. Tapi Allah namai kebatilan tadi dengan zuhrufa, ucapan yang indah. bi anna sahibahu yuzahrifuhu wa yuzayyinuhu mastata'a. Dikarenakan ya pelakunya memperindahnya dan menghiasinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kebatilan tadi diperindah. Ya. Kebatilan tadi dihias-hiasi. Ya. Seakan-akan sesuatu yang baik. Seperti hanya tadi. Menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dihiasi oleh ahlul bid'ah sebagai bentuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebatilan. Menolak sifat Allah jelas kebatilannya. Ya, yeah. Tapi dihiasi dengan ucapan yang indah bahwa ini sebagai bentuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqihi ila sam'il maghrur fayaghtarru bi. Kemudian disampaikan kepada pendengaran orang yang mudah tertipu sehingga orang tersebut tertipu dengannya. Ya, orang-orang yang lemah akalnya tadi, orang-orang yang bodoh disampaikan ke telinganya perkara tadi. Ya, kita menolak sifat-sifat Allah dalam rangka mensucikan dan mengagungkan Allah. Dikarenakan kalau kita menetapkan sifat Allah berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Lihat, kebatilan dihias-hiasi dengan ucapan yang indah. Ketika ucapan ini disampaikan kepada orang yang lemah pengetahuannya, lemah ilmunya, lemah akalnya, mudah tertipu, maka dia akan tertipu dengan ucapan tersebut. Ya. Sehingga dia menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal maqsud, dan intinya anna syaitan qad lazima saghral udhun. Sesungguhnya syaitan telah menguasai benteng telinga. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya. Benteng-benteng yang ada pada diri kita ini harus kita jaga. Ya. Jangan sampai syaitan menguasainya. Ya, benteng mata kita. Jangan sampai syaitan masuk dan menguasainya. Begitu juga benteng telinga harus kita jaga, jangan sampai syaitan masuk dan menguasainya. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, maksud intinya anna syaitan qad lazima saghral udhun. Sesungguhnya syaitan telah menguasai benteng telinga. Ayyudkhila fiha ma yadurul abda wa la yanfa'uhu. Ya, memasukkan pada telinga ini sesuatu yang bermudarat kepada hamba dan tidak bermanfaat kepada hamba tersebut. Berusaha demikian. Kalau syaitan sudah menguasai benteng telinga seorang, ya, akan memasukkan perkara-perkara yang bermudarat bagi hamba tersebut. Ya. Dan tidak bermanfaat bagi hamba tersebut. Wa yamna'a ayyadkhula ilaiha ma yanfa'uhu, dan akan mencegah masuk pada telinga ini perkara yang bermanfaat. Ya. Dihalangi dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Dihalangi dari mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihalangi dari mendengarkan ucapan-ucapan para pemberi nasihat. Ya, tidak senang mendengarkan ayat Allah, tidak senang mendengarkan hadis Nabi, tidak senang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang menasihatinya. Ya. Dikarenakan syaitan sangat gencar sekali. Nah, untuk menguasai benteng telinga tersebut. Ketika sudah menguasainya, memasukkan perkara yang bermudarat, ya, tidak bermanfaat, dan menghalangi perkara-perkara yang bermanfaat masuk pada telinganya. Nah, wa in dakhala bi ghayrihi afsadahu alaihi, dan apabila masuk perkara-perkara yang bermanfaat, nah, tanpa pilihannya, tiba-tiba dia mendengar ayat Al-Quran. Tiba-tiba orang ini mendengarkan hadis Nabi SAW, afsadahu alaih, maka syaitan akan merusaknya. Nah, ya, merusak dengan tadi memalingkan dari makna yang benar. Masuk ke dalam telinganya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipalingkan dari makna yang benar oleh syaitan. Ya, atau ditakut-takuti masuk ke dalam telinganya perintah-perintah untuk melakukan ibadah. Ditakut-takuti ini perkara yang sulit. Ya, tidak mampu dirimu untuk melakukannya. Ini perkara yang berat. Ya, atau nah, dianggap itu perkara yang rendah, tidak pantas kau melakukan ya, perintah tersebut. Yang pantas bagimu melakukan yang lebih daripada ini. Ini bisikan-bisikan syaitan. Ya, syaitan tadi kita jelaskan sebelumnya memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menjaga benteng telinga ini. Jangan sampai masuk ke dalamnya ucapan-ucapan Allah. Jangan masuk ke dalamnya hadis-hadis Nabi. Ya, ucapan-ucapan para pemberi nasihat. Dan ternyata kalau kecolongan masuk ayat-ayat Allah tadi. Ya, masuk hadis-hadis Nabi, ucapan para pemberi nasihat. Maka syaitan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk merusaknya dengan cara memalingkannya dari makna yang benar. Masuk ayat Allah ya, pada telinganya, tapi syaitan berusaha untuk memalingkan dari makna yang sebenarnya. Ya. Kemudian juga berusaha untuk menakut-nakuti. Kalau yang masuknya berupa perintah dari ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditakut-takuti, bahwa ini perkara yang sulit, tidak bisa dilakukan. Yeah. Atau dianggap, wah ini perintah yang remeh. Yeah. Engkau hendaknya menyibukkan dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih diterima oleh manusia. Yeah. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, ya. Sehingga kalau kita mengetahui demikian bagaimana dahsyatnya syaitan. Nah, ya, untuk menguasai diri kita, maka jangan sampai kita membantu syaitan tersebut untuk menguasai diri kita. Ya. Dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan hakikatnya kita telah membantu syaitan untuk menguasai dan menyerang diri kita sendiri. Nah, ya. Selesai pembahasan tentang benteng telinga, nanti masuk pada benteng lisan. Bagaimana dahsyatnya syaitan. Ya, berusaha untuk menguasai benteng lisan yang ada pada manusia. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.